Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma ya mu'allima Adam 'allimna wa ya mufahima Sulaimana fahimna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, teman-teman sekalian, a'zani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Insyaallah siang hari ini ya kita akan membaca sebuah kitab yang menjelaskan atau yang mengkaji tentang sirah nabawiyah, ya biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini insyaallah semoga Allah memberikan keistiqomahan, kita akan rutin baca setiap hari Selasa siang atau ba'da asar, waktunya kondisional. Kenapa kita ingin membaca sirah nabawiyah? Karena kita ketahui, teman-teman sekalian, kalau sesungguhnya pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu layaknya lentera, ya, layaknya lentera bagi setiap orang yang ingin menempuh jalan kebenaran. Karena dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Telah ada dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kalian itu suri tauladan yang baik. Ya, dan hal itu sangat tergambarkan dalam sejarah perjalanan hidup dan biografi beliau. Makanya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain itu memberikan perhatian yang sangat besar tentang pembelajaran terhadap sirah nabawiyah serta perperangan-perperangan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kunna nu'allimu auladana siratal rasuli wa maghaziyahu." Dahulu kami mengajarkan anak-anak kami itu sirah Nabi, biografinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perperangan-perperangan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama kunna nu'allimuhum al-Qur'ana, sebagaimana kami juga mengajarkan kepada anak-anak kami Al-Quran. Artinya, sebagaimana para sahabat mengajarkan anak-anak mereka, putra-putra mereka Al-Quran, mereka juga mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang sirah nabawiyah, tentang perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam membela Islam, berperang untuk menegakkan syariat Islam. Karena hal itu tentu akan menimbulkan pengagungan terhadap pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hati kita, di hati-hati anak-anak kita. Ya. Kalau pengagungan telah terpatri dalam hati, maka kita sebagai orang yang mengagungkannya berupaya untuk ta'assi, berupaya untuk mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari akhlak beliau, baik dari keberanian beliau, baik dari perjuangan beliau, pengorbanan beliau terhadap Islam. Ya, itu kenapa kita membaca sirah nabawiyah, ya, dengan menggunakan kitab Nurul Yakin, ya, fi sirati sayyidil mursalin, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Khadari Bik, ya. Kita langsung saja baca mukaddimah dari beliau, ya, untuk memanfaatkan waktu. Beliau mengatakan di sini, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Jadi ini adalah merupakan kebiasaan para ulama. Para ulama rahimahumullahu taala itu senantiasa memulai kitab-kitab mereka, memulai risalah mereka dengan basmalah. Ya, ini seringkali kita sebutkan alasannya, di antaranya adalah sebagai bentuk tabarruk, mencari berkah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, itu lafzul jalalah. Kemudian juga sebagai bentuk isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ba dalam lafaz basmalah di sini adalah lil isti'anah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Juga sebagai bentuk ta'asyan bi sunnatil fi'liyah, ya, sebagai bentuk ta'assi, mentauladani atau mengikuti sunnah fi'liyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memulai risalah, ya, risalah beliau, ya, kepada para penguasa-penguasa yang ada, di antaranya adalah kepada Heraklius, Nabi sallallahu alaihi wasallam memulainya dengan basmalah, dengan bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin ila Herakla. Ya, dari Muhammad kepada Heraklius Azimir Rum, penguasa Romawi pada saat itu. Kemudian juga sebagai bentuk pengamalan, ya, terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bil basmalah fa huwa abtar. Setiap perkara penting yang tidak diawali dengan basmalah, maka hal tersebut naqisul barakah, berkahnya kurang. Itu alasan kenapa para ulama rahimahumullahu taala memulai, ya, penulisan kitab mereka dengan basmalah di sini. Kemudian beliau mengatakan di sini muqaddimatul kitabi lil muallifi, ya, pendahuluan, ya, pendahuluan atau muqaddimah kitab ini yang disampaikan oleh muallif sendiri, yaitu Syekh Muhammad Al-Khadhari Bik, ya. Beliau mengatakan di sini nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayati. Kami memujimu dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Ya man awdahta lana subulal hidayati. Wahai zat yang telah menjelaskan kepada kami jalan-jalan hidayah, yang telah menampakkan kepada kami jalan-jalan hidayah. Jadi di sini Syekh, ya, Muhammad memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang penuh pengagungan dan kecintaan karena Allah lah Subhanahu wa taala yang membukakan kita jalan-jalan hidayah, yang menunjukkan kepada kita jalan-jalan hidayah. Kemudian beliau mengatakan wa azahta an basairina gishawatal ghiwayah, dan engkau singkap, ya, dari pandangan kami, ya, singkap dari penglihatan kami tabir-tabir hawa nafsu atau tabir-tabir kesesatan. Artinya beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kecintaan dan pengagungan karena Allah Subhanahu wa taala telah menyingkap, ya, dari diri kita ini tabir-tabir kesesatan hingga nampaklah jalan-jalan hidayah, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyingkap dari hadapan kita tabir-tabir kesesatan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyingkap dari hadapan kita tabir-tabir hawa nafsu, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kepada kita subulal hidayah, jalan-jalan hidayah. Kemudian yang kedua beliau mengatakan wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Kami berselawat dan kami menghaturkan salam kepada orang yang engkau telah utus, maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kecintaan dan pengagungan, Syekh Muhammad kemudian menghaturkan selawat beriring salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira. Ya, ini tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat serta salam kepada orang yang telah engkau utus. Sebagai apa? Sebagai syahidan, sebagai saksi. Wa mubasyiran, sebagai pembawa kabar gembira. Wa nadhiran, sebagai pembawa peringatan. Wa da'iyan ila Allah, dan sebagai orang yang menyeru kepada tauhid. Ya, kepada tauhid, pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Bi idznihi wa sirajan munira. Ya, kemudian juga sebagai lentera yang terang benderang, ya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sosok atau pribadi beliau itu ibarat lentera bagi orang-orang yang menghendaki jalan hidayah. Maka orang-orang yang mengharapkan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mereka mengambil petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menempuh jalan seperti jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi adalah penerang, karena Nabi adalah lentera yang akan menunjukkan kepada kita jalan kebenaran. Ya, sirajan wa munira. Ya, lentera yang terang, yang menerangi. Selanjutnya beliau bersolawat dan menghaturkan salam juga kepada wa alal ashabil ladzina hajarul awtana yabtaguna minallahil fadla waridwana. Ya. Dan juga kepada para sahabat-sahabat beliau yang mana mereka meninggalkan negeri-negeri mereka. Jadi maksudnya ini sahabat-sahabat muhajirin, yang mana para sahabat muhajirin mereka berhijrah meninggalkan negeri mereka yaitu Mekah, negeri yang mereka cintai, negeri yang mereka sayangi, serta harta mereka mereka tinggalkan di kota Mekah, berhijrah ke kota Madinah. Kenapa? Ya bataguna minallahil fadla waridwana, karena mengharapkan keredoan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi para sahabat muhajirin ketika mereka meninggalkan kota yang mereka sangat cinta yaitu kota Mekah, kemudian meninggalkan harta mereka berhijrah ke kota Madinah, itu murni karena mengharapkan ridha dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hal yang paling berat ya dilakukan oleh orang-orang Arab itu adalah meninggalkan negeri yang mereka cintai. Ya, kemudian harta mereka. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membawakan contoh tentang niat ya dalam hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, dan seterusnya. Kenapa Nabi membawakan contoh hijrah? Padahal banyak contoh-contoh yang lain yang berhubungan dengan niat, karena hal yang paling berat ya dilakukan oleh orang Arab itu adalah hijrah, meninggalkan negeri yang mereka cintai, harta yang mereka miliki demi Allah dan Rasulnya. Itulah ya, itulah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat muhajirin. Ya, mereka meninggalkan negeri mereka, ya kota Mekah. Ya, kemudian harta mereka, ya bataguna minallahi al-fadla waridwana, karena mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan hijrah tersebut keridhaan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ansari alladziina aawu ونصروا وبذلوا لإزاز الدين وما جمعوا وما ادخروا. Ya, kemudian juga salawat serta salam kepada sahabat-sahabat Ansar. Ya, maksudnya kaum Ansar yang ada di kota Madinah. Alladzina awu, yang mana mereka adalah orang-orang yang melindungi, orang-orang yang menaungi sahabat-sahabat muhajirin yang berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Yang menyambut mereka adalah kaum Ansar. Ya, yang melindungi mereka, yang menaungi mereka adalah orang-orang Ansar. Wa nasaru, mereka memberikan pertolongan kepada orang-orang muhajirin. Wa badalu, bahkan mereka memberikan harta mereka, ya, memberikan harta mereka untuk sahabat-sahabat kaum muhajirin, dan juga mendermakan harta mereka li'izazid-dini, untuk ya menegakkan agama Islam, untuk menopang agama Allah Subhanahu wa taala. Wama jama'u wama dakharu, itu jadi mereka apa membelanjakan harta-harta yang mereka kumpulkan, harta-harta yang mereka simpan itu dikeluarkan, kemudian dibelanjakan, kemudian diberikan sebagai bentuk ya bantuan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka betul-betul membelanjakan harta mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala, padahal harta itu mereka kumpulkan, mereka simpan, kemudian mereka keluarkan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menopang perjuangan di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaum Ansar, ya, kaum Muhajirin dan kaum Ansar, dua sahabat, dua kelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang sangat luar biasa, yang patut kita mengambil pelajaran dari diri-diri mereka, dari sejarah hidup mereka. Kemudian beliau mengatakan amma ba'du, adapun setelahnya, maksudnya setelah hamdalah, kemudian setelah memberikan salawat serta salam kepada Rasulullah, sahabat kaum muhajirin dan ansar, maka adapun setelahnya, kata beliau, fayaqulu Muhammadun al-Khadariyu, ya, berkata Muhammad al-Khadari ibnul marhumi Syekh Afifi al-Bajuri, ya, putranya almarhum, ya, maksudnya almarhum di sini ya kita sering istilahkan dengan doa rahimahullah, ya, ya, putranya orang yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kerahmat kepadanya, yaitu Syekh Afifi al-Bajuri. Jadi ini penulis kitab Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin, namanya adalah Muhammad al-Khadari ibnu Afifi al-Bajuri rahimahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada mereka berdua. Beliau Syekh Muhammad mengatakan, kuntu ajidu fi nafsi mundu nash'atil ula irtiyahan liqira'ati tawarihis salifina wa qasasil ghabirina. Ya, aku mendapatkan dalam diriku, kata beliau, semenjak ya awal aku tumbuh dewasa, ya artinya semenjak kecil, ya semenjak kecil beliau telah mendapati dalam dirinya irtiyahan, itu ada ketenangan, ada kecondongan, ya liqira'ati tawarihis salifin, untuk membaca sejarah-sejarah hidup orang-orang terdahulu, ya wa qasasil ghabirin, dan kisah-kisah orang terdahulu. Jadi Syekh Muhammad Al-Khadari ini dari semenjak kecil beliau punya kecondongan, ya beliau punya hobi, ya gemar membaca sejarah, ya dan perjalanan hidup para pendahulu atau orang-orang terdahulu. Ya, kemudian beliau mengatakan, wa ajidu hali aqlil insani ahsana muhazzibin wa ansaha muallimin, dan aku mendapati ya sejarah ya atau kisah-kisah orang-orang terdahulu itu adalah pendidik yang paling bagus dan guru yang terbaik, ya pendidik yang paling bagus, guru terbaik untuk setiap orang. Ya, jadi beliau mengatakan pemahaman seseorang itu akan ditahdzib, ya dan akan dibimbing dengan sejarah. Ya, artinya beliau melihat sejarah-sejarah orang-orang terdahulu itu penuh pelajaran, yang mana hal itu bisa diambil oleh orang-orang berakal, ya penuh pelajaran, penuh hikmah yang bisa dipetik oleh orang-orang yang memiliki akal pikiran. Beliau mengatakan di sini, wa kuntu ara fi tarihi nabiyyina alaihi salatu wassalam wa ma lakiyahu min adha qaumihi hina ma da'ahum ila al-haqqi. Ya, dan aku melihat, kata beliau, di dalam sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta apa yang ia dapati dari siksaan, dari gangguan kaumnya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kaumnya, mengajak kaumnya kepada kebenaran, yaitu kepada ibadatullah wahdah, kepada beribadah ya hanya kepada Allah subhanahu wa taala semata. Dan beliau melihat juga wa idhami sabrih, ya beliau melihat betapa sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jalan dakwah, ya hatta hajara awtanahu wa biladahu, ya hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam siap, ya hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam rela untuk meninggalkan negerinya, untuk meninggalkan tanah kelahirannya, ya demi berdakwah kepada Allah subhanahu wa taala, demi menyebarkan Islam. Maka aku dapati dari semua itu, kata beliau, a'zama murabbin li afkaril muslimin, ya murabbi, pendidik yang paling agung untuk pemikiran-pemikiran kaum muslimin. Jadi di sini Syekh Muhammad Al-Khadari rahimahullahu taala melihat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah menyeru kaumnya kepada kebenaran, hingga bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah itu mendapati ada siksaan, ya ada ancaman dari kaumnya, hingga bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meninggalkan negerinya, ya tanah kelahirannya itu kota Mekah, ya negerinya kota Mekah yang sangat dicintai, demi berdakwah kepada al-haq, kepada kebenaran, yaitu ibadatullah wahdah, ya. Maka Syekh Muhammad melihat hal itu adalah merupakan a'zam murabbin, ya pendidik terbesar, ya sejarah Nabi itu adalah merupakan pendidik terbesar, ya murabbi terbesar untuk pemikiran-pemikiran kaum muslimin. Kenapa? Fa innahu yadulluhum ala ma yajibu ittiba'uhu wa ma yalzamu ijtinabuhu liyasudu kama sada sabiquhum. Karena sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menunjukkan kepada mereka apa yang harus mereka ikuti dan apa yang harus mereka tinggalkan, ya. Jadi sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita baca, kata beliau, akan menunjukkan kepada kita apa yang wajib kita ikuti dan apa yang wajib kita tinggalkan dari pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyasudu, supaya seseorang itu menjadi sayyid, ya Maksudnya di sini liyasudu liyantasiru, supaya mereka menang, ya. Jadi kalau kita ingin menang, ya, maka hendaklah kita berkaca kepada bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Nabi ketika berdakwah, beliau luar biasa sabar, disiksa oleh kaumnya, dicerca oleh kaumnya, beliau sabar. Ya, beliau sabar. Bahkan beliau diusir dari negerinya. Beliau sabar. Hingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau untuk hijrah ke kota Madinah. Beliau berhijrah ke kota Madinah, meninggalkan negeri yang dicintainya. Beliau sabar. Ya, maka itu membuahkan hasil. Apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam hampir menguasai separuh dunia. Ya. Maka untuk menjadi pemenang, ambillah contoh dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau bersikap. Itu maksudnya. Ya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi semua permasalahan-permasalahan yang ada hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menang? Jadi untuk menjadi seorang pemenang, maka kita harus mengikuti apa yang wajib kita ikuti dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bisa kita ketahui dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyasudu ay liyantasiru kama sada sabiquhum, sebagaimana pendahulu-pendahulu mereka menang. Ya. Jadi orang-orang yang membaca sejarah itu, ya, akan mengambil pelajaran hingga mereka menang sebagaimana sejarah orang-orang terdahulu yang dia baca menang, gitu. Wa khususan ma yata'allaqu bil hukami, ya. Terkhusus hal-hal yang terkait dengan kekuasaan, ya. Min ijtizabin nufusi annafirati wa ta'lifi bainal qulubil muhtalifati, ya, berupa ya jadi khusus yang terkait dengan kekuasaan, berupa bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil hati orang-orang yang membenci Islam, ya, atau memerangi Islam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melunakkan hati mereka hingga mereka berbalik arah menjadi pembela Islam, ya. Kemudian bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatukan hati yang berbeda-beda, ya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, ya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatukan hati mereka. Ya, itu ada pelajaran bagaimana caranya dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ma yata'allaqu biqiwadil juyus. Kemudian pelajaran yang terkait dengan bagaimana memimpin, ya, bala tentara. Ya, bagaimana menjadi seorang pemimpin. Ya, bagaimana menjadi seorang panglima perang yang memimpin banyak bala tentara. Kemudian min ta'lifir rijal wa ihkamil mu'addati, ya. Berupa, ya, bagaimana ta'lifur rijal, ya, bagaimana menyatukan hati-hati para mujahidin, para pejuang, ya, di bawah satu kepemimpinan, di bawah satu komando. Ada pelajarannya dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan ya sarana-sarana perperangan, alat-alat perang, ya, mempersiapkan untuk menghadapi musuh. Itu ada, ya, pelajarannya dalam sejarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta yatimma lahumun nasru ala a'daihim, hingga sempurnalah kemenangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap musuh-musuh mereka. Ya, bagaimana kemenangan itu diraih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak akan lepas bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sosok komandan perang yang menyatukan hati para mujahidin. Tidak lepas bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan persenjataan, mempersiapkan taktik perang, gitu kan? Ya, juga bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menarik, ya, hati orang-orang yang awalnya berbalik melawan yang awalnya memerangi Islam kemudian berbalik arah menjadi orang yang mencintai Islam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat hati mereka tertarik seperti itu? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatukan hati kaum muslimin yang awalnya hati orang-orang yang pada saat itu yang awalnya berpecah belah, ya, suka bertikai, kemudian Allah Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam satukan hati mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat mereka menjadi bersaudara. Ya, bagaimana caranya? Ya, persatuan itu terwujud hingga sempurnalah kemenangan mereka terhadap musuh-musuh mereka. Itu ada dalam sirah Nabi. Ya, bagaimana caranya itu ada dalam sirah Nabi. Ada pelajaran tentang itu, kata beliau. Fakuntu ajidu min qira'atiha irtiyahan 'aziman. Maka aku mendapati dalam diriku, kata Syekh Muhammad, ketika membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ada ketenangan sendiri, ada kenikmatan sendiri, ya. Jadi ada kenikmatan sendiri di dalam hati beliau ketika membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat nafsi katsiran ma ya ta'assafa 'ala tarkil muslimina laha. Ya. Seringkali aku merasa miris, kata beliau. Seringkali aku merasa sedih, ya. Kenapa? Karena banyak kaum muslimin yang meninggalkan membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kaum muslimin yang mulai terlupakan dengan sejarah nabinya sendiri. Aku merasa miris, aku merasa bersedih, kata beliau Syekh Muhammad. Faqallama ajidu man yastaghillu biha. Sedikit sekali aku mendapati orang yang tersibukkan dengan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak kaum muslimin, sedikit di antara mereka yang betul-betul menyibukkan diri untuk mengkaji, untuk mempelajari sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu membuat hati saya bersedih, kata beliau. Itu membuat hati saya merasa miris, ya. Jadi beliau mengungkapkan kecewaannya ya terhadap kaum muslimin yang tidak memberikan perhatian kepada sirah nabawiyah, ya, kepada pelajaran sirah nabawiyah, pelajaran tentang sejarah dan geografi Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan di sini, walakin kuntu ya uqaddimu lahumul udhra bitatwilil kutubil muallafati fi hadzal mawdu'. Akan tetapi aku memberikan mereka udzur. Jadi aku memberikan udzur untuk mereka kaum muslimin tersebut karena mungkin kitab-kitab yang membahas tentang sirah Nabi itu terlalu panjang. Jadi akhirnya mereka malas membacanya, maka okelah kita berikan uzur kepada mereka, kata beliau. Ya. Jadi meskipun beliau bersedih, meskipun beliau merasa miris karena kaum muslimin meninggalkan pelajaran sirah nabawiyah, namun beliau berhusnuzon, beliau memberikan uzur, mencoba memberikan uzur kepada mereka yang meninggalkan pelajaran ini dengan apa? Mungkin, kata beliau, kitab-kitab yang membahas tentang sirah Nabi ini terlalu panjang, ya, terlalu panjang lebar. Akhirnya itu membuat mereka malas. Okelah kita uzur mereka, kata beliau. Kemudian Syekh mengatakan, falamma qadimtu Madinatul Mansurah jama'atni an-nawadi ma'a Mahmud bik, ya. Tatkala aku datang ke kota Madinah Al-Mansurah, ya. Madinatul Mansurah, ya. Kota Al-Mansurah, ya. Tatkala aku datang ke kota Al-Mansurah, jama'atni an-nawadi ma'a Mahmud bik. Ya, maka An-Nawadi itu klub atau perkumpulan para sejarawan, ya, sejarah pada ahli sejarah, ya, perkumpulan para ahli sejarah, ya. Jadi klub ahli sejarah itu mempertemukan saya dengan Mahmud Bik, ya, Mahmud Bik Salim. Jadi beliau bercerita di sini, ya, ketika beliau datang ke kota Al-Mansurah, ya, maka beliau dipertemukan oleh klub ahli sejarah dengan Mahmud Bek Salim. Yang mana Mahmud Bek Salim ini adalah al-qadi bi mahkamatil Mansuratil Muhtalitah. Seorang qadi, ya, di Mahkamah Al-Mansurah. Jadi Mahmud Bek Salim adalah seorang qadi, seorang hakim di Mahkamah Al-Mansurah pada saat itu. Beliau mengatakan di sini, fawajadtu minhu ilman bidinihi takifu dunahu fuhulur rijal. Maka aku mendapati, ya, pribadi Syekh Mahmud Bik Salim ini adalah orang yang alim, orang yang memiliki ilmu yang dalam. Takifudunahu fuhulur rijal, ya, orang-orang yang alim ulama itu kalau dibandingkan dengan Mahmud Bik Salim itu mereka berada di belakangnya. Ya, Mahmud Bek Salim ini lebih terdepan daripada ulama-ulama yang lain. Itu maksudnya. Jadi takifu dunahu fuhulur rijal, berdiri di belakangnya itu alim ulama yang betul-betul dalam keilmuannya. Artinya Mahmud Bek Salim ini lebih dari ulama-ulama tersebut. Ya. wa tata'akhkhara an musabaqatihi fihi al-abtal, ya, dalam keilmuan pun ya para abtal, ya alim ulama pun tidak bisa membalap ya atau menandingi keilmuan Mahmud Salim, Mahmud Bek Salim ini. Ya, ini pujian, ya, pujian beliau kepada Syekh Mahmud Bek Salim, pujiannya Syekh Muhammad Al-Khadari kepada Syekh Mahmud Bek Salim, ya. Fakullama tuḍa' mas'alatun diniyatun illa wajadtuhu mubarrizan fiha mufsihan 'anil jawabi anha. Tatkala dilontarkan sebuah permasalahan agama, kata beliau, maka aku dapati orang yang paling vokal, ya, orang yang paling vokal, paling dalam memberikan jawaban itu adalah Syekh Mahmud Bek Salim, katanya. Ya, jadi beliau sedang menggambarkan betapa alimnya Syekh Mahmud Bek Salim, ya. Amma ilmuhu bisiratir rasulil akram sallallahu alaihi wasallam fa indahu minha al khabarul yakin. Adapun keilmuan Syekh Mahmud Bek Salim tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidul mursalin, maka Syekh Mahmud Bek Salim indahu al-khabarul yakin, beliau memiliki keilmuan yang dalam, ya, makanya diibaratkan dengan khabarul yakin, yang tidak ada keraguan lagi tentang keilmuan Syekh Mahmud Bek Salim dalam masalah sejarah dan biografi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu katsiran ma asma'uhu yushawwiku li 'amali siratin khaliyatin min al-hashwi wa at-ta'kid, ya. Seringkali aku mendengar beliau memotivasi, ya, mendorong agar ada orang yang menulis, ya, atau yang membuat sejarah, menulis sejarah biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biografi ini adalah biografi yang selamat dari hal-hal yang sifatnya hasyun dan ta'kid, hal-hal yang merumitkan, hal-hal yang sifatnya ya enggak teratur gitu, enggak terstruktur. Jadi beliau ingin sekali ada orang yang menulis sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rapi, yang tidak penuh dengan hal-hal yang merumitkan, ya, sederhana, kemudian garing gitu, enak dibaca. Nah, itu yang diinginkan oleh Syekh Salim Bek, ya, Syekh Mahmud Bek Salim. Jadi beliau sering memotivasi, ayo siapa di antara kalian coba, ya, tulis sejarah dan biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa yang ringan, dengan bahasa yang enak, yang jauh dari hal yang sifatnya teka-teki, hal yang sifatnya merumitkan, kata beliau. Tantafi'u bihi 'amatul muslimin, yang mana mayoritas kaum muslimin bisa mengambil manfaat dari hal tersebut, dari tulisan tersebut. Fakultu, maka aku pun berkata, kata Syekh Muhammad di sini, aku pun berkata, kata beliau. Maksudnya Syekh Muhammad Al-Khadari berkata, yallah, ini menunjukkan ta'ajub beliau. Jadi yallah itu uslub ta'ajub. Laqad wafaqa hadzal sayyidul karima fi nafsi, ya. Apa yang diinginkan oleh Sayyid Al-Karim ini, apa yang diinginkan oleh Syekh Mahmud Bek Salim ini, ternyata selaras dengan apa yang ada dalam hatiku. Artinya keinginan kami sama gitu. Keinginan Syekh Muhammad Al-Khadari dengan Syekh Mahmud Bek Salim ini ternyata sama. Beliau ingin sekali ada yang menulis sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa yang garing, dengan bahasa yang ringan, mudah dipahami, tidak rumit. Nah, gitu. Walakinni kuntu ara fi 'azimati qusura an tanfizi raghbatihi wa tatmimi umniyatihi. Akan tetapi, kata beliau, aku melihat, ya, ada kekurangan dalam tekadku, ya, untuk menunaikan keinginan beliau dan menyempurnakan harapan beliau, ya. Jadi beliau Syekh Muhammad di sini melihat, ya, saya ternyata belum bisa, ya, menunaikan keinginan beliau, ya, dan apa, menyempurnakan harapan beliau. Ya, kenapa? Karena fa innal maqama azimun wa su'ubatihi a'zamu. Ternyata masalahnya ini adalah masalah yang besar dan kesulitannya juga tidak kecil gitu, kesulitan yang dihadapi dalam menulis sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan gaya bahasa yang enak, dengan gaya bahasa yang garing, dengan gaya bahasa yang mudah dipahami oleh orang-orang awam, itu bukan hal yang mudah. Ya, hingga saya merasa, kata beliau, ada kekurangan dalam diri saya, kekurangan dalam tekad saya untuk menyempurnakan apa yang diharapkan oleh Syekh Muhammad Mahmud Bek Salim tadi. Walakin lam ara minal amri buddan. Ya, akan tetapi saya melihat itu adalah sebuah keharusan. Maksudnya menulis sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan yang seperti yang diharapkan oleh Syekh Mahmud Bek Salim ini adalah merupakan sebuah keharusan. Ya, ya, sebuah keharusan. Ya. Fa innahum aktsaru minal amali li amali hadzal kitab al amim an nafa al jazil al faidah. Karena sesungguhnya mereka, ya. Oh, di sini tilqa ma kuntu asma'u min kibari rijalil mansurah. Ya, ini adalah merupakan sebuah keharusan karena aku mendengarkan permintaan ini, permohonan ini dari bukan hanya dari satu orang saja, tapi dari banyak ulama-ulama kibar yang ada di Al-Mansurah. Ya, fa innahum aktaru minal amani. Ya, karena maka sesungguhnya mereka ulama-ulama tersebut memiliki harapan yang banyak, harapan yang besar. Ya, li amali hadzal kitab, agar terwujudnya, agar terrealisasinya penulisan sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan gaya bahasa yang ringan, dengan gaya bahasa yang mudah dipahami ini, ya, yang manfaatnya universal, yang manfaatnya bisa menyebar, dirasakan oleh seluruh kaum muslimin, faedahnya banyak, kata beliau. Fakumtu mu'tamidan 'alallah, maka aku pun, ya, mulai menulis, ya, sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dia bersandar dalam penulisan ini. Maksudnya dia selain dia bertawakal dan selain dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia berupaya untuk menulis sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diharapkan oleh ulama-ulama Mansurah tadi. Rajian minhu, dengan penuh harapan, ya, agar Allah Subhanahu Wa Taala ayuwaffiqani lima fihi ridah, untuk memberikan taufiknya kepadaku terhadap hal-hal yang Allah Subhanahu Wa Taala ridhoi. Jadi beliau bersandar kepada Allah, beliau serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mulai menulis sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti apa yang diharapkan oleh ulama-ulama Mansurah, dan beliau senantiasa berharap taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, agar amalan tersebut sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau mengatakan, wa wasaltu sayra bisara, maka aku pun terus menyambung langkahku, ya, sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, ya, hatta balagtul muna, hingga aku pun sampai kepada apa yang diharapkan. Ya, jadi upaya beliau itu bukan sesuatu yang simsalabim langsung jadi gitu, enggak. Jadi upaya beliau dalam menulis sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki rentan waktu yang panjang, ya. Ada perjalanan yang beliau hadapi di situ, ada kesusahan, ada kesulitan yang beliau hadapi. Makanya beliau di sini mengatakan wa wasaltu sayra bisara, aku pun melanjutkan perjalanan selangkah demi selangkah, hatta balagtul muna, hingga aku pun sampai kepada apa yang diharapkan, yaitu kitab ini, ya. Faja'a bihamdalillahi sahlal manali azbal mauridi, maka kitab ini, yaitu kitab Nurul Yakin fi sirati sayyidil mursalin, yang ada di hadapan kita ini, dengan keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, beliau memuji Allah Subhanahu Wa Taala, kitab ini pun sampai kepada kita sahlal manal, ya, sangat mudah untuk dipahami, azbal maurid, ya, kemudian bahasanya juga enak gitu kan, tantafi'u bihil amah, yang dengannya orang-orang awam pun bisa mengambil manfaat, wa tarji'u ilaihil khasah, dan para penuntut ilmu pun bisa menjadikan kitab ini sebagai maraji, ya, sebagai referensi bagi mereka, wa qad kana mauridi fi ta'lifihi, dan yang menjadi sumber saya dalam menulis kitab ini, kata beliau, al-Qur'anus Syarif, atau Al-Qur'ana Asy-Syarifa. Pertama Quran, wa sahih as-sunnah, kemudian hadis-hadis yang sahih, ya, mimma rawahul imamani, yang diriwayatkan oleh dua imam yaitu Bukhari dan Muslim, Walam akhruj anhuma, dan aku tidak keluar dari apa yang diriwayatkan oleh kedua imam tadi, yaitu Imam Bukhari dan Muslim, illa fima labudda min tafhimil ibarat. Ya, maksudnya beliau tidak akan keluar dari redaksi yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Muslim kecuali ketika memang harus memberikan pemahaman untuk tashilul labzi, tafsilul ibarat, ya, untuk mempermudah ibarat, ya. Maka beliau keluar dari redaksi yang dibawakan oleh kedua imam tadi, yaitu Imam Bukhari dan Muslim, ketika memang harus ya ada upaya di situ untuk memberikan pemahaman tentang ibarah, tentang redaksi-redaksinya. Fakana yusaiduni asyifa' lil qadiyat. Ya, dalam penulisan kitab ini juga beliau banyak mengambil manfaat dari kitab asyifa' fi asyifa'u fi hukukil mustafa. Asyifa' fi hukukil mustafa karya Qadi'iyat, ya, Al-Qadi'iyat. Wasirah Al-Halbiyah. Kemudian juga banyak mengambil manfaat dari kitab As-Sirah Al-Halbiyah wal Mawahib Al-Ladunniyah lil Qistalani, ya. Juga Mawahib Al-Ladunniyah milik Qistalani. Ya, baterainya mau habis. Kemudian juga wa ihya'i ulumiddin lil Ghazali. Banyak mengambil faidah, banyak mengambil dari Ihya Ulumuddin karya Abu Hamid Al-Ghazali, ya, ulama-ulama tadi rahimahumullahu taala. Hadza wa as'alullah min faidi fadlihi an yuwaffiqa immatana wa umara'ana lil iktida' bi sayyidina wa maulana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah, ya, kenapa saya, maksudnya wahadha, dan inilah alasan kenapa saya menulis, ya, kitab Nurul Yakin fi sirati Sayyidil Mursalin. Dan saya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala min faidi fadlihi, jadi keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat banyak, saya memohon dari semua keutamaan tersebut, ayyuwaffiqa a'immatana, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada, ya, pemimpin-pemimpin kita, imam-imam kita, ulama-ulama kita, wa umara'ana, begitu pun penguasa-penguasa kita, lil iktida' bi sayyidina wa maulana, agar mereka, ya, mengikuti jejak, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar mereka mengambil suri tauladan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam amalan mereka ataupun dalam tata cara mereka bernegara, tata cara mereka memimpin, tata cara mereka berkuasa, ya, semoga mereka mau mengikuti dan mengambil tauladan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau berdoa untuk, ya, para ulama kita, kemudian beliau juga berdoa untuk para penguasa agar Allah memberikan taufik kepada mereka hingga mereka itu mengambil tauladan dari diri dan pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal-hal yang mereka lakukan. Wahya ima'alimi dinih, ya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada para ulama kita, kepada para penguasa kita, agar mereka menghidupkan, ya, syiar-syiar agama Islam, ya, hatta yu'ayyadu biruhin min indillah, sehingga mereka, para ulama, para penguasa itu ditopang, ya, ditopang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Wa qad ana an nashra' fima qasadna musta'ina bihaulillahi, dan telah tiba saatnya kita mulai, ya, apa mulai, kita mulai, ya, apa yang menjadi tujuan kita, maksudnya mulai membaca, mulai menjelaskan tentang sirah nabawiyah, ya, musta'ini nabi haulillah, dengan meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fanakul, maka kami katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada bagi kalian dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, maka ambillah suri tauladan tersebut. Nah, selanjutnya beliau nanti akan mulai masuk kepada pembahasan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diawali dengan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman insyaallah itu kita bacakan, ya, nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia akan kita bacakan pada pertemuan selanjutnya. Ya, syukran ala husni istima'ikum, lakum minni jazilu syukri wa minallahi azimul ajar, wa billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, barakallahu fi.